Roma tippu pulue enem. Ku sege ake kakam maniuta si pebe, si pasirorom kapa amian keng krea, bule nu silok kamnia kabagat Tuhan, kipa si Mateu kasia si punenan, sambarup make kamnia ke itido apa-apa paroman mui. Aipoi nia kasia, mai gingan siri manua aerop make samba aku leu. Sege ake kam salamku kai Priska samba Aquila, ali pagalaya kenenku kaba Kristus Yesus. Ara buluakean poi enganda punu tubukku. Tak saran aku musur abaga katubudda, tapoi samba sapa amian sibara kabangsa bagi. Salam leu kapa amian sikudu kalalebda. Salam kai Epenetus, saraina kilibet bagaku, bua siboiki ka Kristus ka Asia. Salam kai Maria, si pusasago tubuh kalulup kam. Salam kai Andronikus, samba Yunias, sa aleku sangamon togat, samba aleku tupenjarake, si maeru katuareman le sia katalaga datai apostel, samba sia le boiki amu Kristen kaku. Salam kai Ampliatus, kilibet bagaku kabagat Tuhan. Salam kai Urbanus, ale pagaleakenin mai kabagat Kristus, samba salam kai Stakis, kilibet bagaku. Salam kai Apeles, siomake pasi sibuat kabagat Kristus. Salam kasia si kudu kalaleb Aristobulus. Salam kai Herodian, aleku sangamun togat. Salam kasia sangamberi si kudu kalaleb Narkisus, kabagat Tuhan. Salam kai Tripena, samba Triposa, simo muake tubuh mugalai kai Tuhan. Salam kai Persis, kilibet bagaku, simo muake tubunia mugalai kai Tuhan. Salam kai Rufus, sipili kabagat Tuhan, samba salam kai Inania, samba inang kuleu kaku. Salam kai Asinkritus, Plegon, Hermes, Patobras, Hermes, samba sangamberi sasaraina sipa Alesia. Salam kai Philologus, samba Yulia, Nereus, samba Maniunia, samba Olimpas, samba leu kasangamberi sipunenan sipa Alesia. Pasalam kam pasasambamui kabagat pasigungan sipunenan. Salam kakam sibara kasangamberi pamian Kristus. Tapoi kutido simakope kakam sasaraina, bule nu pasikilikam tubumui katubudda sibarake pasarat, samba kabelekat baga, si pasasagak kangan turat sigelaimui. Kau nuare wake kam tubumui katubudda. Aipoi sirimanua kelek nenek, tak Kristus Tuhan tarapuku balugu rale. Samba kalulut tibueda si mananam, samba paalakat baga rapataju sirimanua simalina paatuan. Aipoi ama repman reddet mui kasangamberi siri manua. Nyate ima angka bagaku pagalayat kam. Ku besi akele numasiku kam paatuat kasih maeru, tapoi malina kasih katai. Bule teka manua bakat paabanan marue ikau si setan nupa peraki kam nia. Kiliu bagat Tuhan ta Yesus masih paale kam. Salam kakam sibara kai Timoteus, ale pagalaya kenenku, samba sibara kai Lukius, Yason samba sosi pater, saaleku sangamun togat. Salam kabagat Tuhan ta kakam sibara kaku Tertius, sipasi susuran ake surat nekne. Salam kakam sibara kai Gaius, sipasi rarauma aku, samba sapa amian kalalep nia. Salam kakam sibara kai Erastus, bendahara kota, samba sibara kai Quartus, sarainanta. Kilu bagat Tuhan ta Yesus Kristus, masih paale kam sangamberimui. Amen. Pulat sana le kataika manua, si magege masirun ake kam siripot katuareman si maeru, singan tuman akenenku samba katuareman pagalayat Yesus Kristus, siripot pasi toilakat pakeliat si mengbeng akenen piga ngotu ngarura pa ujunia, tapoi kini neged atu patoilaan samba siripot parenta taika manua si taitatata, aisegi akean bukoda tai nabi kasangamberi bangsa, masih palulusia karedet mutonem baga. Sarat katubu niale teka manua si masun sikut paatuat, kalulut Yesus Kristus, bulat sanan deret buru-buru. Amin.